terlalu jauh kau dari sisiku. Tak mampu ku menahan rasa rindu ini. Cepatlah kau pulang. Jangan terlalu lama kau meninggalkanku. Jangan terlalu jauh kau dari pelukku. Tak sanggup ku terpisah lagi dari dirimu. Jangan terlalu lama kau pergi dariku. Jangan terlalu jauh kau dari pelukku. Tak sanggup ku menahan rasa.